spesial buat Aye Putri yang punya Onder Udah. Spesial. Aya Geles. Yang punya Green Busal Bandar Kebo. Bos Loro Jaya ke India. Mana SMS tah?